بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Saya hapus dulu ya. Gak apa-apa, tenang aja. Ya. Saya tahu mana yang harus dihapus. Baik. Daripada berbuat dosa, mendingan jangan dihapus ya. Bismillah. Sudah? Satu. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Apa yang harus diinfakkan? Perhatikan rahasianya. Awas. Ini mempercepat insyaAllah hafalan Quran Anda. Karena ini rumus dari Al-Quran. Satu. Qul ma anfaqtu min khair. Kalau ingin infak, yang bagus-bagus. Yang terbaik. Jangan yang Anda enggak suka, Anda kasih orang. Jelas ya? Baik, termasuk misalnya ada uang Anda ingin infakkan. Jangan yang sudah lecek, sudah enggak enak dilihat, Anda kasih orang lain. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Walastum bi'akhidhihi ila antughmidhu fi. Jangan sampai yang jelek, yang kamu lihatnya pun enggak enak, kasih orang. Ya, mas ini mas, ambil nih. Masya Allah. Antum sudah enggak pengen lihat. Dikasih saya pak, doakan ya, supaya hafal Quran. Susah. Satu, kepada siapa kemudian? Lihat yang terbaik, kemudian lima golongan. Satu, lil walidain, orang tua. Jadi kalau ada apa-apa yang bisa Anda berikan, beli mangga misalnya, ada lima, ayo kirimkan. Dua untuk orang tua, Anda pupaskan, Anda hidangkan. Nah, Masya Allah, ya, Alhamdulillah, kalau Anda bisa berbagi begini, ma, mohon doakan ya. Mudah-mudahan mangga ini bisa menghantarkan Anda, memberikan mahkota di akhirat nanti sebagai penghafal Quran. Tolong doakan mah dalam sujud mama. Setelah mama sholat, tolong doakan. Mudah-mudahan bisa jadi penghafal Quran. Nanda gak bisa membalas bakti mama dan bapak. Kecuali mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Setiap huruf jadi pahala untuk mama dan bapak insya Allah. Berikan, berikan, berikan. Wal akrabin, kerabat terdekat sebelum jauh-jauh. Anda punya pakaian, pakaian cukup, baik, berikan pada mereka. Ya, mintakan, tolong kerjakan yang baik-baik. Doakan saya ya. Semoga dimudahkan Qurannya pada diri saya. Semoga Allah jadikan saya penghafal Quran. Dan kita semua jadi ahli Quran insya Allah. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, yang keempat orang miskin. Dan yang kelima, ibnu sabil. Orang di pertengahan jalan yang kesulitan bekal. Itu biasanya seketika pak. Begitu diberikan, dia langsung mendoakan Anda. Gak percaya silahkan, lihat orang butuh di tengah jalan misalnya. Luar biasa Anda lihat. Anda berikan bantuan untuk makan dan sebagainya. Seketika keluar, kelimat di lisannya. Terima kasih pak, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Saya sarankan ya, jalan-jalanlah Anda jam 3:30-4 di jalan. Anda akan temukan tukang sapu yang membuat jalan jadi bersih supaya Anda lewatnya baik. Tukang pungut sampah. Ada tukang gerobak yang baik-baik, yang macam-macam. Kadang mereka tahajud dan keluar memberikan itu semua untuk Anda. Melayani Anda dalam kehidupan dunia. Kenapa tidak Anda berikan infak untuk menanam investasi akhirat? Begitu lisannya keluar, terima kasih pak. Gak usah banyak terima kasih. Doakan saya supaya jadi ahli Quran. Paham? 50 ribu modal ahli Quran. 100 ribu modal ahli Quran. Infak. Salat, infak. Terakhir, saya turunkan ini. Setelah ini saya selesai. Doa. Doa. Sudah? Doa. Memulai dengan doa dan mengakhiri dengan doa. Setiap Anda ingin menghafal Quran, jernihkan hati Anda. Minta kepada Allah supaya dimudahkan proses menghafal Qurannya. Doa, doa, doa. Mintanya, jangan hanya minta dunia. Diminta akhirat juga. Ya Allah, jadikan saya termasuk saat dibangkitkan jadi penghafal Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikan saya di akhirat termasuk ahli Quran, ya Allah. Ya Allah, muliakan saya, ya Allah, untuk bisa memberikan mahkota pada kedua orang tua saya, ya Allah. Ya Allah, jadikan saya ahli Quran yang bisa menarik istri saya ke surga, ya Allah. Bisa menarik suami saya ke surga, ya Allah. Bisa menarik anak-anak saya ke surga, ya Allah. Ya Allah, jadikan saya ahli Quran yang disambut oleh malaikat di setiap pintu surga. Ada ayatnya semua. Quran, surah ke-35, ayat 33 tadi. Yuhallawna fiha min asawir. Jannatu adnin yadkhulunaha. Penghafal Quran akan masuk surga Aden. Ketika masuk, yuhallawna fiha min asawir. Dihiasi dengan perhiasan-perhiasan. Bahkan pakaiannya sutra. Mengenakan jubah kehormatan. Setelah itu kalau bapaknya soleh, istrinya soleh, pasangannya soleh, anak-anaknya soleh, digandeng semuanya masuk surga. Digandeng. Quran surah ke-13 ayat 23. Di sini jannatu adnin, di sana jannatu adnin. Jannatu adnin yadkhulunaha. Wa man salaha min abwaihim. Awas. Waman solah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Penghafal Quran ini akan masuk ke dalam surga Aden. Dia akan menggandeng bapak-bapaknya yang soleh, istri-istrinya yang soleh, pasangannya yang soleh, termasuk semua keturunannya. Jadi kalau Anda bisa jadi penghafal Quran dengan izin Allah, Anda bisa memberikan syafaat dengan izin Allah dengan Quran yang Anda dapatkan saat di dunia kepada kerabat-kerabat ahli Anda dengan izin Allah. Diberikan, digandeng semua, ayatnya ada. Dan hebatnya berhimpitan ke surganya. Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang tua yang beriman, diikuti anak cucunya beriman, mengerjakan amal soleh, kami akan dempetkan begini masuk surganya. Dempetan, dibimbing penghafal Quran, di atasnya ada mahkota, pakai jubah kehormatan, dibawa semua keluarganya. Saat masuk surga itulah di Quran surah 13 ayat 24 disambut oleh semua malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Semua malaikat masuk ke dalam setiap pintu surga, mengatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda sabar saat di dunia. Selamat Anda sabar saat menghafal Quran. Selamat Anda sabar saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah para penghuni surga ini akan berkata kepada Allah, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil hazan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Engkau telah lupakan, tepiskan, hilangkan semua kesedihan yang pernah kami rasakan saat di dunia. Saat capek menghafal Quran itu, saat lelah, saat tangis doa, pada saat itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan surga yang terbentang di hadapan Anda. Doa. Doa, doa. Selesai menghafal, berdoa agar Quran Anda ditanamkan dalam jiwa Anda, tidak mudah lupa, dan jadi amalan dalam kehidupan Anda insyaAllah.